Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan dua calon capres serta cawapres yang akan dipilih publik dalam pemilu presiden pada 9 Juli mendatang, sama sekali tidak menyebutkan upaya mendapatkan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menurut Kwi Kian Gi bisa didapatkan dengan melakukan langkah-langkah reorganisasi di tubuh pemerintahan. Dan salah satunya adalah memangkas jumlah pegawai pemerintah yang diikuti langkah-langkah lanjutan untuk meredam maraknya korupsi seperti yang ia tuliskan dalam buklet tentang pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Dan untuk membahas kondisi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa cukup jika upaya reorganisasi itu dilakukan dengan hanya merotasi pegawai-pegawai pemerintah dari kantor-kantor yang kelebihan ke kantor-kantor yang kekurangan? Tidak, diberhentikan. Diberi pesangon yang menggiurkan. Dan uang pesangon itu bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan atau dipakai cukup untuk menunggu sampai dapat pekerjaan yang layak, yang cocok, pekerjaan di swasta dimanapun. Nah, setelah Bapak melihat paparan visi dan misi dari kedua capres serta cawapres itu, tak ada yang menyebutkan soal rencana reorganisasi. Apakah itu berarti visi-misi mereka tidak membumi? Belum. Belum membumi sama sekali, dan sebetulnya membumi dan tidaknya cuma satu. Yaitu ada uang apa tidak, itu satu. Kedua, doktrin mereka apa? Doktrin mereka berani mengatakan atau tidak bahwa pemerintah boleh melakukan apa saja yang dianggap perlu. Dalam ikut campur di dalam produksi dan distribusi. Jadi kalau misalnya pemerintah merasa perlu membuat BUMN, walaupun bukan public goods, ya harus dilakukan. Bulog, tidak ada orang yang menyebut peran Bulog. Padahal Bulog itu luar biasa pentingnya kan. Bulog luar biasa pentingnya untuk memberi pendapatan yang cukup kepada produsen miskin, tetapi harganya terjangkau untuk konsumen gitu kan. Nah, Bulog itu merupakan dana egalisasi, jadi dia mesti, kalau diperlukan, dia mesti berani membeli beras misalnya dari petani dengan harga tinggi sampai petani memperoleh pendapatan. Lalu dijual dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau Bulognya rugi, ya ditutup dari APBN, apa salahnya gitu. Itulah gunanya APBN, itu tidak ada yang menjelaskan. Nah, terus kedua, peran Bulog yang kedua adalah untuk menghancurkan kartel. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.